بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. Kemudian ketahuilah bahwasanya kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, berupa peniadaan dan penetapan. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan هذه الكلمة لها ركنان هما نفي وإثبات. Kalimat ini yaitu la ilaha illallah memiliki dua rukun. Keduanya adalah peniadaan dan penetapan. Fala yakfin nafyu wa la yakfil itsbatu. Maka tidak cukup peniadaan semata dan tidak cukup penetapan saja. Balla buddha minal itsnaini. Akan tetapi harus ada dua perkara tersebut muktarinaini secara beriringan. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Maka barang siapa kafir dengan taghut dan beriman kepada Allah. Ma qala yakfur bittaghuti faqat. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengatakan kafir dengan taghut saja. Bal qala wa yu'min billahi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula dan beriman kepada Allah. Wala qala man yu'min billahi wa lam yadhkuril kufra bittaghuti. Dan tidak pula Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa beriman kepada Allah saja dan tidak menyebutkan kekafiran dengan taghut. La budda minal itsnaini, harus ada dua perkara tersebut, yaitu peniadaan dan penetapan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan, nafyul ilahiyyati amma siwallahi subhanahu wa ta'ala minal mursalina hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Peniadaan ilahiyah, yaitu hak untuk diibadahi, dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan para rasul, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Wa minal malaikati hatta Jibril. Dan dari para malaikat, bahkan Jibril sekalipun. Fadlan an ghairiha. Fadlan an ghairihima minal anbiya'i was-salihin. Terlebih-lebih lagi dari selain keduanya, dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh. Wa isbatuha lillahi azza wa jalla, dan penetapan ilahiyah, hak untuk diibadahi hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Inilah dia ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, makna dua rukun la ilaha illallah, peniadaan dan penetapan. Peniadaan yaitu meniadakan hak untuk diibadahi dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari para rasul dan para malaikat sekalipun. Dan penetapan yaitu menetapkan hak untuk diibadahi hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan نفي الإلهيتي عن كل ما يعبد من دون الله peniadaan ilahiyah hak untuk diibadahi dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala minal makhluqati, dari kalangan para makhluk. Walau kana min aslahis salihina, meskipun dari orang yang paling saleh sekalipun. Fa aslahul bashari huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang paling saleh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَأَصْلَحُ الْمَلَائِكَةِ هُوَ جِبْرِيلُ Dan malaikat yang paling saleh adalah Jibril alaihi salam. وَمَعَ هَذَا لَوْ أَنَّ أَحَدًا يَعْبُدُ جِبْرِيلًا أَوْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْرِكًا خَالِدًا فِي النَّارِ Dan bersamaan dengan ini seandainya seseorang mengibadahi Jibril atau mengibadahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia musyrik kekal di dalam neraka. Li'anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan bersamanya siapapun. La minal malaikati, wala minal anbiya'i, wala minas salihina. Tidak dari kalangan para malaikat, tidak pula dari kalangan para nabi, tidak pula dari kalangan orang-orang saleh. Wala minal asjari wal ahjari. Tidak pula dari pepohonan dan bebatuan. ولهذا يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dan karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia artinya dan ia tidak menyekutukan peribadahan kepada Rabb-nya dengan seorang pun. Ahadan hadha ammun. Kata ahadan ini bersifat umum. Wa'budullaha wala tushriku bihi syai'a. Dan beribadalah kalian hanya kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Syai'an ayya syai'in. Sesuatu pun yaitu apapun itu. Hada nafyun amun. Ini adalah peniadaan yang bersifat umum. Wal manfiyu nakiratun. Dan yang ditiadakan nakirah. Yaitu syai'an. Wan nakiratu fi siyaqin nafyi ta'ummu kulla syai'in. Dan isim nakirah. Di dalam konteks peniadaan. Mencakup. Segala sesuatu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan Idza fahimta dzalika fata'ammal al-uluhiyyah allati athbathaha Allah ta'ala li nafsihi wa nafaha 'an Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa Jibril wa ghairihima an yakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardalin. Apabila engkau memahaminya, maka perhatikanlah al-uluhiyah, yaitu hak untuk diibadahi, yang Allah Azza wa Jal tetapkan bagi dirinya, dan Allah Azza wa Jal meniadakannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril dan selain keduanya, bahwa mereka memiliki seberat biji khardal darinya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan al-uluhiyyatu ma'naha al-ibadatu. Al-uluhiyyah maknanya adalah ibadah. Wa min huna ghalita katsiruna fi tafsiri la ilaha illallah. Dan dari sini banyak orang keliru di dalam menafsirkan la ilaha illallah. Wa fassaruha bighairi tafsiriha. Dan mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan selain penafsirannya yang benar. Wa min dzalika, dan di antaranya, di antara penafsiran yang keliru terhadap la ilaha illallah, al-awwalu yang pertama, tafsiru ahli wihdatil wujudi di kalimat tauhidi. Penafsiran ahlu wihdatil wujud terhadap kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Siapa ahlu wihdatil wujud? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ahlu wihdatil wujudi ابن عربي وأتباعه يقولون لا إله إلا الله لا معبود إلا الله أو لا إله موجود إلا الله. Para penganut wahdatil wujud, Ibn Arabi dan para pengikutnya mengatakan لا إله إلا الله maknanya adalah tidak ada sesembahan kecuali Allah, atau tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Semakna la ma'buda illallah, la ilaha mawjudun illallah, semakna tidak ada sesembahan atau yang diibadahi selain Allah. Makna hadza, makna penafsiran ini, anna kullal ma'budati kullaha hiyallahu, bahwasanya seluruh sesembahan adalah Allah. Batu yang disembah Allah, pepohonan yang diibadahi Allah, malaikat yang diibadahi Allah, dan seterusnya. Li'anna 'indahum anna al-wujuda la yanqasimu baina khaliqin wa makhluqin. Karena menurut mereka, segala sesuatu yang ada ini tidak terbagi menjadi pencipta dan makhluk. Huwa kulluhu huwallahu. Segala sesuatu yang ada semuanya adalah Allah. Ini keyakinan penganut wahdatil wujud. Hada ma'na annahum ahlu wihdatil wujudi yaj'aluna al-wujuda yattahidu wa la yanqasimu. Inilah makna bahwasanya mereka, yaitu penganut wihdatil wujud, menjadikan segala sesuatu yang ada ini satu, tidak terbagi-bagi. Kulluhu huwallahu, semuanya adalah Allah. Mahma 'abada al-insanu min syai'in fa innahu qad 'abada Allah. Apapun yang diibadahi oleh seseorang, maka sungguh ia telah mengibadahi Allah. Ini konsekuensi dari keyakinan wahdatul wujud. Alladhi 'abada al-baqara walladhi 'abada as-sanama walladhi 'abada al-hajara walladhi 'abada al-bashara walladhi 'abada al-mala'ikata kulluhum ya'buduna Allah. Karena Allah huwal mawjudul mutlaqu. Orang yang mengibadahi sapi, yang mengibadahi patung, yang mengibadahi batu, yang mengibadahi manusia, yang mengibadahi para malaikat, mereka semuanya mengibadahi Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-wujud al-mutlaq, yaitu semua yang ada ini adalah Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita sempurnakan dalam pertemuan setelahnya insyaAllah. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadzalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.